Adapun masalah melihat apakah yang berkurban mesti melihat apa yang dia sembelih, sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, begitu juga cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, mereka melihat. Maka dalam Quran disebut wal budna ja'alnaha lakum min syi'arillah. Penyembelihan binatang itu kami jadikan sebagai syiar. Syiar itu apa? Show force, menunjukkan kekuatan. Oh, ternyata umat Islam itu ramai kalau menyembelih kurban. Mereka sholat subuh saja yang sedikit, kalau bagi-bagi daging ramai juga ternyata. Syiar nih umat Islam ramai ternyata. Nah, tapi hukumnya ini apa? Hukum menyaksikan penyembelihan itu apakah wajib, apakah rukun, apakah syarat? Ini hukumnya sunnah. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang melaksanakannya dapat pahala. Kalau tidak bisa ikut menyaksikan, ya boleh saja. Cukup dia buka www.kurban.com, enter, transfer sampai. Jangan ada alasan, inilah Pak Ustaz saya susah mau balik kampung ini. Terus kamu udah bayar uang kurban? Belum. Masih ada kesempatan tanggal 11, 12, 13. Allahu a'lam. Dari pangkal ayat tadi kita sudah terpukau. Inna a'tainakal kautsar. Apa hubungan ayat ini dengan korban? Apakah anak ben kena cuma pandai baca 3 ayat? Ternyata ada hubungannya. Inna a'tainakal kautsar. Kami. Oh, kami kalau begitu orang Islam Tuhannya banyak. Kenapa pakai kami? Kami di situ litazim, mengagungkan. Seorang raja tegak berdiri. Berdirinya kami di sini, padahal dia sendirian. Maknanya apa? Kami di situ, kami yang tegak agung perkasa. Maknanya di situ, qul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal tak berbilang, Allahu samad. Ah, ini nama saya kebetulan Ustaz Somad. Allah tempat meminta, lam yalid, dia tidak beranak, wa lam yulad, dia tidak diberanakkan. Maka tunggal esa, tapi dia katakan kami di situ maknanya bukan menunjukkan banyak, mengagungkan dirinya. Inna a'tainaka, ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memberikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, kenikmatan yang amat sangat besar. Ada ahli tafsir mengatakan sungai di akhirat, ada yang mengatakan kenikmatan yang besar. Tidak ada kontradiktif antara ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli, maka bersyukurlah dengan salat. Setelah salat wanhar, fasholli li rabbika, laksanakan salat kepada Allah. Wanhar, sembelihlah binatang kurban. Makanya selesai salat tadi pulang sembelih binatang kurban. Inna syani'aka wal abtar. Siapa yang dengki, siapa yang hasad, siapa yang tidak baik niatnya kepada kamu, kamu jangan takut. Wal abtar, abtar dia yang akan terputus. Makna kata abtar, maaf, terputus kemaluannya, menyakitkan. Maka kalau kau sudah mensyukuri nikmat Allah, salat, sembelih kurban, jangan takut siapa yang mendengkimu, dia yang akan terputus. Yakinlah dengan itu. Ah, ini nikmat yang diberikan Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Ustaz makna dari surat Al-Kautsar tadi. Dan supaya kita bisa lebih memaknai tentang apa itu Idul Adha, kita persilakan untuk Ustaz Abdul Somad, silakan untuk ke depan untuk menyampaikan tausiahnya tentang keikhlasan Siti Hajar. Kita persilakan Ustaz. Bicara tentang ikhlas, semua orang tahu. Bahkan sudah menjadi nama masjid. Salat di mana? Masjid Al-Ikhlas. Nama sifatnya ikhlas. Orang yang mencapai ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Orang yang dijadikan Allah ikhlas disebut dengan mukhlas. Ikhlas, mukhlis, mukhlas. Makanya kita diperintahkan wama umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah illa liya'budullah mukhlishin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beli air minum, air mineral di Makkah Madinah, tertulis di sana al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. berarti air ikhlas, air yang tidak bercampur dengan apapun. Tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada soda, tidak ada buih, tidak apa. Murni. Maka begitulah keikhlasan. Apa hubungannya dengan hajar? Mengandung 9 bulan 10 hari lamanya. Sakit mengandung itu, ibu-ibu? Sakit. Kenapa bapak tidak Ustaz tanya? Karena mereka tak bisa menceritakan itu. Saya pun pernah ditanya jamaah, andai saya ceritakan, tidak ada ibu yang percaya. Emang tahu Pak Ustaz? Tak ada. Wahnan ala wahdin, lemah, di atas lemah. Wa fisaluhu wa amluhu wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun menyusukan anak. Namun setelah itu diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Ibrahim diminta anaknya, perjuangannya berat. Ada yang lebih berat lagi, perjuangan Hajar. Yang mesti tulus ikhlas ditinggal di tempat yang jauh, tapi karena ini perintah Allah, maka ketika Ibrahim alaihissalam naik ke atas kudanya, naik ke atas untanya, saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim terdiam, lalu kemudian dia menjawab, naam. Ya, Allah yang memerintahkan aku. Lalu Hajar melepas ujung jubah Ibrahim. Apa jawabnya? Idzan la yudhi'ana. Kalau memang Allah yang memerintahkan, dia tidak akan sia-siakan kami. Yang pergi meninggalkan kami, orang yang mencari rezeki, tapi yang bersama kami di sini, dia yang menjamin rezeki. Apa yang kami kesalkan? Apa yang kami susahkan? Keikhlasan seorang istri ditinggal suami. Kenapa? Karena perintah Allah, bukan karena hawa nafsu dan bukan pula karena terlelap di tempat yang baru. Ini penting. Jangan nanti ini yang jadi alasan. Saya tidak ingin bapak-bapak pulang dari sini lalu ibu menarik ujung jubahnya. Mau ke mana? Bukan itu maksudnya. Apa maknanya? Ketulusan, keikhlasan seorang istri karena perintah Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkan, lan yudhi'ana. La, tidak. Boleh jadi ya, tapi kalau sudah dia katakan lan, sekali-kali tidak, tidak akan untuk selamanya. Dia tidak akan sia-siakan kami. Tapi Hajar tetaplah seorang perempuan. Yang katanya perempuan itu lemah, yang katanya perempuan itu tidak ada apa-apanya. Hari ini Allah ingin menunjukkan kuasa perempuan. Suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dia tinggal di tanah suci, tapi dia bukan perempuan biasa. Dia perempuan luar biasa. Dia tidak mengangkat tangan bersedih, ya Allah, turunkan air. Tidak, itu bukan mental Hajar. Hajar naik ke atas bukit Safa, dia pandang ke bawah, tidak ada air. Hajar naik ke atas bukit Marwah, dia pandang, tidak ada air. Lalu kemudian dengan langkah gontai, namun perempuan ikhlas itu mendekat ke anaknya. Apa yang terjadi? Dia lihat dari tumit anak kecil itu memancar air. Zamzami, zamzami. Berkumpullah air, berkumpullah air, berkumpullah air. Apa yang terjadi? Sampai hari ini, seluruh jamaah haji yang pulang membawa air zamzam, tapi tidak kering sampai hari kiamat, insyaAllah. Allahu Akbar. Kita bertakbir. Mengapa Ustaz dari tadi bertakbir, bertakbir? Takbir kan selesai sholat saja. Tidak. Siapa katakan takbir selesai sholat? Tetap bertakbir. Ini habis sholat di mana-mana masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid takbir biasa. Ibu-ibu yang sedang memasak di rumah tetap bertakbir. Allahu Akbar. Anak-anaknya yang mendengar ikut. Kalau ibunya bertakbir, anaknya ikut bertakbir, suaminya pun Allahu Akbar. Kenapa? Semua bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia turun ke bawah, dia saksikan Allahu Akbar. Ternyata Allah ingin menyampaikan pesan. Kau perlu berdoa, tapi kau juga berusaha. Orang yang terlalu banyak berusaha tanpa berdoa, sombong. Orang sombong jauh dari Allah. Iblis masuk dalam surga, tapi kemudian dikeluarkan bukan karena menyembah yang lain daripada Allah. Iblis tidak pernah memakai narkoba, Iblis tidak pernah berzina. Lalu kenapa dia diusir keluar? Malaka anta takabbara fiha. Kau tak layak menyombongkan diri di dalam. Ukhruj, keluar engkau dari surga. Innaka minas saghirin. Kau kecil, tak ada apa-apanya. Hajar mengajarkan kita menjadi perempuan yang tangguh, perkasa, luar biasa. Dia turun ke bawah, dia disadarkan Allah. Hai Hajar, kau dapat air bukan karena tapak kakimu yang kuat. Hai Hajar, kau mendapatkan air bukan karena tumitmu yang sampai ke atas bukit Safa dan Marwah. Tapi kalau Allah berkehendak, dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan, air itu keluar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itulah puncak daripada kaji. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Meyakinkan diri, menanamkan keyakinan bahwa kita semua akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dengan syarat berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, maka insyaallah kita pun mendapatkan kebaikan. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Jangan takut saya suruh baca Quran. Khawatirnya saya suruh baca Quran yang tadi sudah 3 ayat pendek. Nanti dia tawar lagi ayat paling pendek. Nun. Baik, saudaraku. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di sini saya mau tanya. Ya. Kalau anak suka sama akhwat, tapi si akhwat dijodohkan sama akhwat lain, pria lain. Terus bagaimana cara saya ikhlas untuk menerimanya? Terima kasih Pak Khawat, Pak Ustaz. Naik ke atas bukit Safa. Ikhwan suka kepada akhwat itu biasa. Yang luar biasa, ikhwan suka sama ikhwan. Na'udzubillah. Bila engkau suka kepada perempuan, maka engkau ta'aruf, datang ke walinya, ayahnya, kakeknya, pamannya, abangnya, kakaknya, adiknya. Maka Nabi memesankan, idza ja'akum, hai para laki-laki, kalau datang kepadamu man tardauna dinahu, suka engkau kepada agamanya, wa khuluqahu, suka kepada akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan saudaramu. Ini dia, tidak perlu jauh-jauh, orangnya sudah dekat di pelupuk mata. Tapi ternyata Ustaz dia diambil orang lain. Bagaimana saya agar ikhlas menerima ini? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Banyak lagi perempuan. Saya aja yang sudah menikah, sudah punya anak, duduk di kantin kampus, baru 5 menit sudah bolak-balik perempuan banyak lewat. Lewat aja. Anak muda kenapa begitu singkat pikiranmu saudaraku? Di akhir zaman nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai satu laki-laki perbandingannya 50 perempuan. Maka kau tak perlu takut, masih ada 49 lagi yang akan mengejarmu insyaallah. Yang penting kau berprestasi. Baik. Ada pertanyaan dari ibu-ibu untuk lebih adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, adil mendekatkan kepada ketakwaan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, boleh enggak seorang istri tidak ikhlas saat menerima sikap atau keputusan dari suami? Ada keputusan suami yang sulit untuk diikhlaskan istri. Yang tersenyum dan tertawa itu pasti sudah ada niat dalam hati. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang, ayasjuda ala ahadin, boleh sujud kepada sesama manusia. Manusia tak boleh sujud pada manusia, sujud kepada Allah. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pasti kupin perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi bukan ketaatan yang fatal. Saya tidak ingin dituduh sebagai misoginis. Ini Ustaz mendiskriminasikan perempuan. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang taat kepada Allah dan Rasul. Makanya menikahlah dengan laki-laki yang taat kepada Allah. Baik agamanya, baik akhlaknya. Maka menikah dengan yang taat. Tapi kalau dia paksa, kamu setelah menikah dengan saya, wajib patuh dengan saya, surgamu di bawah tapak kaki saya. Enak aja. Laki-laki yang baik. Maka kalau sesuai dengan tuntunan ikuti, sabar, terima. Tapi kalau tidak, perempuan juga punya hak untuk menolak. Baiklah, kita tutup dengan untuk tausiah ini. Tabligh Akbar spesial Idul Adha. InsyaAllah. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya, bapak saya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan kambing di hari ketujuh. Yuhlaku, cukur rambutnya, timbang dengan perak. Begitu yang dilakukan Sayyidatuna Fatimah terhadap anaknya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Lalu kemudian ditimbang dengan perak, disedekahkan. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Itu tanggung jawab orang tua kita. Sedangkan andai dulu saya tidak berkurban, belum diakikahkan, sekarang saya punya uang mau berkurban, silakan. Tidak ada hubung kait. Sudah ditulis di buku 33 tanya jawab seputar kurban Haji Abdul Somad LCMA, download gratis. Kami sudah download, kok enggak bisa? Paket habis. Pak Ustaz, kalau kita salawat cuma untuk pamer, tetap dapat pahala atau enggak Pak Ustaz? Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttan anhu asyara sayyiat, ditutupi, dihapuskan 10 dosa-dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Masuk masjid selawat. Datang kawan ngajak ngobrol. Kemana gunung? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tapi ngobrol-ngobrol cerita tak tentu arah. Besok ibu pergi ke pasar beli sayur. Gimana kabarnya jeng? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kalau hanya untuk pamer Pak Ustaz, nanti manusia akan digolongkan kepada tiga. Satu, dua, tiga. Dulu kamu beramal karena Uzair. Cari Uzair. Minta balasan dari Uzair. Dulu kamu beramal karena Isa. Cari dia. Minta balasan dari dia. Dulu kamu beramal, idhabu ila man turauna ilaih. Kamu beramal karena siapa? Cari. Maka jangan sampai kita riya. Jangan sampai pamer-pamer, jangan. Selawat boleh. Ini selawat langsung hidup HP streaming. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Apa hukum pacaran dengan cara LDR, jarak jauh? Mau jarak jauh, mau jarak dekat, mau enggak berjarak, haram. Emangnya Ustaz enggak pernah pacaran? Saya 4 tahun kuliah di Mesir, enggak pernah pacaran. Kenapa? Enggak dapat. Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km, jauh. Mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Maka saya sekarang pede menyampaikan ke mahasiswa, ke adik-adik, ke anak-anak muda, jangan pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Semua ada saatnya. Buku diterjemahkan oleh Abdul Somad LCMA. Ada saatnya. Sekarang saatnya belajar, saatnya serius. Nanti kalau kau sudah berhasil, di mana ada gula, di situ ada sumut, berbondong-bondong orang akan mengejar engkau nanti. Tiga truk mengejar engkau. Lihatlah. Itu orang apa sapi, Pak Ustaz? Jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Janganlah laki-laki perempuan berdua-duaan tanpa mahram. Laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, kenapa engkau biarkan anakmu, cucumu, ponakanmu yang laki-laki tidak mahram jalan dengan dia? Pak, saya bawa anaknya malam minggu jalan-jalan ya. Jangan. Kami sudah dengar tausiah di Masjid Al-Barakah. Tidak boleh. Sebentar aja Pak, sekali tidak, tidak. Nanti kami beliin mie ayam. Ah, bawa lah. Jangan. sekalipun jangan, sekali. Bagaimana menyikapi suami yang cemburu? Suami yang cemburu justru yang kita khawatirkan kalau dia tak cemburu lagi. Pak, istri bapak tadi dibawa orang. Biar aja lah, serah. Apa-apa, masih ada dua lagi kok. Nah, ini bahaya. Tapi terlalu cemburu, posesif juga bahaya. Sampai istri tidak bisa belanja ke pasar. Oleh sebab itu, jangan terlalu ekstrim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Bahwa kita melihat istri kita, kenapa kamu pakaian tidak menutup aurat? Kenapa kamu pakai rok minimalis? Kenapa kamu pakai baju? You can see, you kamu can bisa see, melihat. You can see, kamu bisa melihat ketiak istri saya. Kenapa kamu jalan dengan tak mahram? Mesti ada cemburu karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena Allah, cinta karena Allah, takut karena Allah. Semua suami laki-laki, paman akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Itu beberapa pertanyaan tadi. Ada jamaah yang langsung, ini jamaah dari alam ghaib yang tidak kelihatan wujudnya. Yang ini yang nyata, yang nampak jelas orangnya. Ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Baik, Pak. Oh, kita baca pertanyaan dari sosmed aja, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya suka merasa dizolimi, tapi kadang saya berpikir untuk sabar. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Ya sudah tepat, sabar. Kalau kita dizolimi orang, sabar. Saya dilemparnya pakai batu, Pak Ustaz. Lempar dia pakai bunga. Sudah dua kali, Pak Ustaz, lempar pakai bunga. Mudah-mudahan dia tobat. Sudah tiga kali, Pak Ustaz, untuk yang ketiga, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Ini sedang kurang ajar. An-nafsu bin nafsi, nyawa, balas dengan nyawa. Wal-ainu bil-aini, mata, balas dengan mata. Wal-juruha qisas, kalau kau dilukai, balas juga lukai dia. Keras sekali. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, siapa yang mau berdamai. Fa ajruhu ala Allah, Allah akan berikan balasannya. Ustaz Somad, sudikah engkau memaafkan aku? Aku yang dulu selalu mengejek-ejekmu di internet, di sosmed, kau sudah lama aku maafkan. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Aku jarang baca komen. Nah, sifat orang takut kepada Allah. Tema besar kita, takut kepada Allah. Siapa itu orang yang takut kepada Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', bersedekah. Wal-'afina 'anin-nas, mampu memaafkan orang lain. Bersedekah kurban, banyak yang sanggup. Kamu sudah kasih kambing? Sudah, Pak Ustaz. Tapi memaafkan orang lain berat. Kamu sudah maafkan dia? Sudah, Pak Ustaz. Kamu sudah salaman dengan dia? Belum. Kenapa? Nantilah 3 tahun lagi. Bukan maaf. Maaf artinya hilang plong sampai tak berbekas. Bagaimana hukumnya akikah kambing perempuan? Kambing betina, bukan perempuan. Bagaimana hukumnya akikah kambing betina yang sedang hamil? Tapi kita tidak tahu kalau kambing itu hamil. USG lah dulu. Setelah bisa dipastikan dia tidak hamil baru, tapi andai terjadi, kita punya dokter hewan. Dokter hewan periksa. Mana yang lebih hebat, dokter hewan dengan dokter manusia? Hebat dokter hewan. Yang ngomong siapa? Jamaah saya, dokter hewan. Lebih hebat kami, Pak Ustadz. Kenapa? Dokter manusia dia tanya, Bapak sakit apa? Dokter hewan gak pernah nanya. Maka itu hewan-hewan diperiksa. Zaman dulu pernah terjadi, ketika telah disembelih ada anak di dalamnya. Apakah akikah kurban yang menyembelih binatang betina yang beranak hamil sah? Bagaimana status anaknya? Dzabihatul um, sembelihan ibunya otomatis sudah menjadi sembelihan anaknya. Jadi anak yang ada di dalam itu kalau mau dimakan sah, karena sembelihan ibunya sudah mewakili sembelihan anaknya. Saya sampai sekarang belum melihat. Kasihan. saya orangnya tak sampai hati melihat yang begitu-begitu. Apakah pahala menghajikan orang sama dengan naik haji, Pak Ustaz? Bapak sudah pergi haji? Sudah. Sekarang ada uang? Ya. Ini saya beri kamu 50 juta. Pergi kamu sana berangkat haji. Maka orang yang belum haji itu dapat pahala. Orang yang memberi pun juga mendapatkan pahala. Yang bisa melakukan ini siapa? Orang kaya. Maka orang Islam disuruh kaya agar kita bisa menghajikan orang lain. Kita aja daftar 2017 berangkat 2031. Gimana mau menghajikan orang lain? Terima kasih. Tabligh Akbar spesial Idul Adha. Alhamdulillah.